engkau yang pertama penuh mempesona mengusik jiwaku. Selalu membayang, selalu menggoda di pelupuk mata engkau yang manja, aku jatuh cinta. Jangan kau biarkan, jangan kau tinggalkan aku yang sendiri. Rindu aku rindu, rindu hatiku membuat diri tersiksa. Engkau yang pertama penuh mempesona mengusik jiwaku. Selalu membayang, selalu menggoda di pelupuk mataku. Engkau